mikir-mikir tanpa masalah sing ono kowe morong ato gawe ati iki citro. No awakmu mungkin iki wis karise aku kutu pisah tanpa aku ngerasa salah nelongso sampai.